Kemudian masalah Ja'far Umar Thalib. Sampai kepada saya sebuah ucapan bahwasanya Syekh Rabi mengatakan tentang Ja'far Umar Thalib, nasahtu, saya telah menasihatinya, tidak ada harapan lagi, atau kalimat yang semisalnya. Ini saya katakan sangat disayangkan sekali disampaikan kepada khalayak umum, apalagi pendengar radio. Sebab ini ucapan yang mengandung kebatilan, mengandung penyimpangan di dalam masalah akidah. Walaupun mungkin terhadap orang yang mengucapkannya kita berprasangka baik, insyaallah dia menginginkan makna yang baik. Meskipun dalam kalimat seperti itu sulit ditakwil kepada makna yang baik, tapi tetap kita bawa ucapan saudara kita kepada makna yang baik. Ucapan seperti ini mengandung bermacam makna. Dan makna yang saya khawatirkan akan ditangkap oleh orang awam. Inilah yang melatar belakangi perlu saya jelaskan. Walaupun si pembicara tidak memaksudkan makna itu, tetapi saya khawatir orang awam akan menangkap kepada makna yang salah, yaitu tidak ada lagi pintu taubat untuk Ja'far. Allah sudah menutup pintu taubatnya. Kan begitu? Saya sudah nasihati. Tidak ada harapan lagi. Dan sebelum saya jelaskan tentang kebatilan ucapan tersebut, maksudnya kebatilan pada tangkapannya orang awam, pemahamannya orang awam, tasawur orang awam. Saya tidak menuduh orang yang mengucapkannya memaksudkan batil. Sebelum itu saya katakan, saya telah berusaha untuk bertanya kepada asatidah yang hadir langsung dalam pertemuan dengan Syekh Rabi. Apakah benar Syekh Rabi mengucapkan ucapan tersebut tidak ada harapan lagi? Semua ustadz yang berhasil saya hubungi mengatakan tidak ada ucapan seperti itu. Bahkan ustadz yang memiliki rekaman yang masih bisa kita dengar insyaallah ta'ala akan dikirim ke saya, namun sampai saya berbicara di sini belum dikirim. Kalau antum mau dengarkan insyaallah, kalau sudah dikirim saya perdengarkan. Ustadz tersebut, yaitu Ustadz Abdul Mu'ti Jogja, mengatakan tidak ada ucapan seperti itu. Tidak ada ucapan seperti itu dari Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita kembali kepada makna ucapan tersebut. Kita katakan, insyaallah ta'ala pemilik ucapan memaksudkan baik. Namun yang perlu kita luruskan di sini, jangan sampai orang awam yang mendengarkan atau antum yang mendengarkan memahami bahwa tidak ada taubat lagi untuk Ja'far, sehingga dia tidak perlu dinasihati dan seterusnya. Apabila ada kesempatan atau waktu yang tepat atau ada kemaslahatan yang besar untuk dinasihati, ini jelas adalah penyimpangan. Sebab Nabi SAW sendiri tidak mampu menetapkan yang seperti itu. Ketika perang Uhud dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, sujjan Nabi SAW yawma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu. Luka kepala Nabi SAW pada perang Uhud dan patah giginya akibat serangan orang-orang kafir. Faqala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam bentuk mengingkari, bagaimana mungkin kaum tersebut akan mendapatkan hidayah sementara mereka telah melukai Nabi mereka. Artinya Nabi sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka diberikan hidayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad tidak sedikit pun memiliki keputusan apakah orang itu diterima taubatnya atau diberikan hidayah atau terus disesatkan. Kamu tidak ada urusannya, kamu tidak ada urusannya. Ini dalam surat Ali Imran ayat ke 128. Demikian pula dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, juga dalam riwayat Al-Bukhari, bahwasannya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dari salat fajar, beliau berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan fulan. Laknat itu maksudnya jadi sudah didoakan untuk sesat selama-lamanya, enggak akan dapat hidayah lagi. Ba'dama yakul sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, engkau wahai Muhammad tidak memiliki urusan dengan mereka. Artinya, kamu tidak ada hak untuk menetapkan dia mendapatkan hidayah atau dia disesatkan. Dan ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Kalau kemudian kita memahami bahwa ucapan tersebut, Allah tidak mungkin mengampuni Ja'far Umar Talib, ini ucapan berbahaya. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari sahabat yang mulia Jundab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan, bahwasanya seorang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini ucapannya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wa inna Allah ta'ala qal, dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, man dhalladhi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah atas bahwa aku tidak akan mengampuninya. Alla aghfir aghfir li fulan, bahwa saya tidak akan mengampuni si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu 'amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni fulan tersebut, dan engkau wahai orang yang mengucapkan ucapan itu, telah aku hapus amalan-amalanmu. Ini bahaya. Ini besar masalahnya. Dan sangat disayangkan, tersebar, didengarkan oleh orang-orang awam. Ini ucapan yang berbahaya. Iya, sekali lagi, walaupun orang yang mengucapkannya tidak memaksudkan demikian, saya menjelaskan karena kekhawatiran jangan sampai ada yang berpemahaman seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan Ja'far Umar Talib mendapatkan hidayah kembali kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mungkin atau tidak, mungkin saja kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita harus memiliki harapan kepada Allah. Jangan dikatakan tidak ada harapan lagi. Kita harus memiliki pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia bertobat. Perkara kita mentahdir dia atau mendekati dia, itu permasalahan lain. Tapi jangan sampai kita mengatakan tidak ada harapan lagi untuk dia. Baik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, menunjuki jalan yang lurus, dan bergabung kembali dengan salafiyin.